Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Zat Yang Maha Agung, Yang Maha Pemurah Yang Maha Penyayang yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, berbagai macam anugerah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisinya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, telah berlalu adab seorang guru terhadap dirinya, pada dirinya, dan juga adab dia ketika di dalam majelis. Berikutnya kita akan masuk pada pasal atau bab yang ketiga, masuk bab yang ketiga dari kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Bab yang ketiga adalah bab yang berisi pasal-pasal tentang adab-adab seorang penuntut ilmu atau thalabul ilm. Pasal yang pertama kata Ibnu Jama'ah rahimahullah fi adabihi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in. Pasal yang pertama tentang adab-adab dia pada dirinya, adab-adabnya pada dirinya. Dan di sini ada fihi asyratu anwa'in. Dalam pasal ini terdapat 10 jenis atau 10 adab. Yang pertama, an-na'ul awal kata beliau rahimahullah ayu tahyara qalbahu min kulli ghisin mengkuli rishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Liyasluha bidhalika liqabulin ilmi wa hifzihi wal itila'i ala daqa'iki ma'anihi waqa'iki wa mithihi fa innal ilma kama qala baduhum salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batini. Jadi adab yang pertama kata beliau ayu tahhira qalbahu, seorang penuntut ilmu berusaha mensucikan, membersihkan hatinya min kulli ghisyin, dari segala penipuan, pemalsuan. Wa danasin, dari segala kekotoran. Wa ghillin, dari segala kedengkian. Dan wa hasadin, dari segala sifat hasad, iri, dengki. Wa su'i aqidatin, membersihkan hatinya dari kejelekan aqidah, keburukan aqidah. Wa khuluqin, dan dari kejelekan atau keburukan akhlak. Niyasluha bidzalika, agar supaya dia menjadi baik dengan hal itu. Liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi, dan menghafal ilmu. Jadi mensucikan hati dari segala penyakit, dari segala yang membutakannya, itu agar supaya dia semakin baik untuk menerima ilmu dan menghafal ilmu, menjaga ilmu. Tidak hanya itu, wal ittila'i wal ittila'i ala daqa'ik ma'anihi, agar dia bagus dengannya dalam mengetahui akan kedetailan-kedetailan, kelembutan-kelembutan makna-makna ilmu. Wa haqaiqi gawamidhihi, dan agar apa? Dia mengerti, mengetahui hakikat-hakikat ilmu yang tersembunyi, ilmu yang samar, yang tidak jelas. Fa innal ilma kama qala ba'dhum, maka sesungguhnya ilmu sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian mereka, sebagian ulama, adalah salatus sirri, ilmu adalah salat yang sir, salat sir. Wa ibadatul qalbi, dan juga ibadah hati. Wa qurbul batini, dan pendekatan batin. Jadi ilmu, kata sebagian ulama, adalah salat yang sir, yang rahasia, ibadah hati, juga pendekatan secara batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan untuk bisa menerima ilmu, menjaga ilmu, mengetahui akan kedetailan-kedetailan ilmu dan kesamaran-kesamarannya, itu bisa dicapai dengan apa? Dengan mensucikan hati terlebih dahulu, membersihkan hati terlebih dahulu dari segala penyakit, dari segala sifat yang jelek, sifat dengki, sifat sombong, sifat hasad, dari kejelekan akidah maupun akhlak. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang hakikat kebutaan, kebutaan yang sebenarnya. Allah Ta'ala menyatakan apa? Innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan pandangan-pandangan yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, Akan tetapi kebutaan yang sebenarnya, kebutaan yang berbahaya adalah kebutaan hati yang ada di dalam dada. Jadi hati itu di dada. Karena sebagian ulama mengartikan qalb itu dengan jantung, karena yang ada di dalam dada adalah jantung. Ya. Jadi sebagian ulama ada yang menguatkan bahwa makna dari al-qalbu itu adalah jantung. Sebab di dalam ayat ini Allah nyatakan walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi kebutaan yang sebenarnya adalah kebutaan qalb yang ada di dalam dada. Ya, dan kita tahu yang ada di dalam dada adalah jantung bukan hati. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kama la tasihu as-salatu allati hiya 'ibadul jawarihi adh-dhahirati illa bi taharati adh-dhahiri min al-hadasi wal khabasi fakadhalika la yasihu al-'ilmu alladhi huwa 'ibadatul qalbi illa bi taharatihi an khubs sifati, atau dalam nuskoh yang lain an khabis sifati wa hadasi musawihi musawi akhlaqi wa hadasi musawi akhlaqi wa radiha. Kata beliau rahimahullah, dan sebagaimana salat yang dia adalah ibadah, ibadah badan yang nampak itu tidak sah kecuali dengan taharah al-zahir, mensucikan yang zahir dari hadas dan juga khabath, dari najis, kotoran. Fakadhalika la yasih, maka demikian pula tidak sah ilmu yang dia merupakan ibadah hati kecuali dengan mensucikannya dari kejelekan, kotoran, sifat-sifat. Kecuali dengan mensucikannya, membersihkannya dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang jelek, dan juga membersihkan hati dari hadas, dari hadas akhlak-akhlak yang jelek dan akhlak-akhlak yang rendahan. Ya. Jadi ilmu itu akan bisa baik sah jika apa? Jika hati seseorang itu bersih dari segala sifat yang jelek, dari segala akhlak yang jelek, yang tidak baik. Ya, bagaimana sholat itu pun tidak akan sah kecuali dengan apa? Dengan mensucikan badan, mensucikan yang zahir, badan, pakaian maupun tempat dari hadas dan najis. Ya. Wa idza tayyibal qalbu lil ilmi وظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت الزرع نما زرعها وسكى. ففي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وإذا طيب القلب للعلم, apabila hati itu diperbaiki, diperbagus, diperharum dengan ilmu, dhaharat barakatuhu, maka akan nampak keberkahannya. kebaikan-kebaikannya. Wa nama kal ardi, dan dia akan tumbuh seperti bumi. Idza tuyibat li san'ihi, apabila bumi tersebut itu diperbagus, diperindah dalam menggarapnya. Nama zar'uha wasaka, maka tanamannya pun, tanamannya ditanam di bumi tersebut yang diolah dengan baik, itu akan tumbuh dan akan berkembang. Akan tumbuh dan akan berkembang sebagaimana apa? Hati. Ketika hati tersebut baik, maka apa? Ilmu tersebut akan mendatangkan keberkahan, kebaikan yang banyak. Akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan bagi anggota badan yang lainnya. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jasadin mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada sekumpal daging. Idza saluhat, apabila daging itu baik, saluhal jasadu, maka badan itu pun kulluhu, seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat, akan tetapi apabila sekumpal daging itu fasad, rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh badan itu pun akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, dan ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu tadi adalah hati, adalah jantung. Ya, ya hadirin jemaah rahimakumullah, Rasulullah telah menjelaskan bahwa kebaikan hati itu akan memberikan kebaikan bagi anggota badan yang lainnya. Ketika hati itu suci, ketika hati itu bersih dari segala penyakit, dari segala penyakit, dari segala sifat-sifat akhlak yang jelek, maka itu pun akan membawa kebaikan kepada anggota badan yang lain. Lisannya akan berucap yang baik, anggota badan yang lain, kaki, tangan, mata, telinga, itu pun akan berbuat kebaikan, digunakan untuk hal-hal yang baik, akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Berikutnya, waqala Sahlun, berkata Sahl, wallahu alam siapa Sahl di sini. Haramun ala qalbin ayudkhiluhu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Haram atas hati, diharamkan atas hati, atas jantung. Ayudkhiluhu an-nur, untuk dimasuki oleh cahaya penerang. Wa fihi syai'un, sedangkan ada di dalamnya sedikit dari apa-apa yang Allah azza wa jalla benci. Jadi hati itu tidak akan terang jika hati itu masih ada di dalamnya satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hasad adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Sifat sombong, sifat dengki, iri dengki, dan akidah yang jelek, itu adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hati itu masih ada di dalamnya sesuatu darinya, maka haram, maka terhalang hati tersebut dari cahaya, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, dari keterangan ini betapa pentingnya seorang talibul ilm untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, untuk membersihkan hatinya dari segala sifat yang jelek, dari keyakinan-keyakinan yang jelek, agar dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghasilkan ilmu, dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Betapa banyak orang yang sudah lama belajar, akan tetapi karena hatinya tidak bersih, hatinya masih kotor dengan berbagai sifat yang jelek, maka ilmu yang dia dapatkan itu tidak berguna atau kurang berguna, tidak bisa memperbaiki dirinya, tidak bisa meluruskan lisannya. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha memperbaiki hati kita dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekokohan untuk tetap kokoh di atas agama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ini adalah doa yang penting, mohon kekokohan, keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal. Demikian yang bisa kita baca dari adab yang pertama, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya atau pada dirinya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala mubissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.